Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita masih pada ta'liq yang dibawakan oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala. Berhubungan dengan masalah al-ikhbar bil makan anil-zat wa mtina'uhu fil zaman. Dan kemarin, alhamdulillah, taib ada beberapa perincian taib berhubungan dengan pengkhabaran dengan zaman untuk suatu mubtada yang masuk dalam apa? Dalam arab atau isim makna. Tain. Ada beberapa perincian apabila na'am makna tersebut na'am melingkupi semua zaman atau mayoritas zaman, maka zaman datang dalam bentuk nakirah mayoritasnya. Tayyib, seperti as-sawmu yaumun was-sayru syahrun. Tayyib. Maka dalam kondisi ini ada beberapa pilihan cara baca hari. Ada tiga, dan yang paling kuat apa? Hah? Dibaca nasab, yang paling kuat dibaca nasab. As-sawmu yauman. Taib, boleh asawmu yaumun atau asawmu fi yaumin. Taib. Kemudian kalau zaman yang berupa isim ma'rifah, maka ini juga ada tiga cara baca. Tayyib, kita lanjutkan. Wa idza akhbara bil makan an ismi ainin sekarang. Fa in kana ghaira mutasarrif nahu zaidun indak wa dari fawqa dari. Fala kalama fi imtina'i raf'ihi. Wa in kana mutasarrifan wa huwa nakiratun fa raf'u rajih. Nahu anta minni makanun qaribun daruka minni yaminun aw shimal. Ya, kalau mengkhabarkan khanifilah untuk suatu tempat, mengkhabarkan dengan tempat untuk isim ain. Isim ain istilahnya apa? Istilah yang lain jauhar. Isim ain jauhar atau anda. Dan apabila isim ain itu bukan apa? Bukan mutasarrif. Ghairu mutasarrif. Contohnya zaitun. Ghairu mutasarrif berarti maknanya apa? Istilah lainnya. Isim apa? Jamid. Nah, isim jamid. Jadi kalau nah mubtada'nya intinya mubtada'nya berupa isim jamid. Nah, contohnya zaitun indak. Dari fauqa dari. Maka nah fala kalama fi imtina'i raf'ih. Taib, tidak ada pembicaraan tentang apa dilarangnya untuk merafa'kan. Taib, maksudnya apa? Tidak ada khilaf. Nah, tidak boleh zaitun nah taib induk. Ya, jelas ini zaitun induk. Dari fauqa dari. Ini kalau nah mubtada'nya berupa isma'in. Taib. Dan ghairu mutasarrif. Kemudian wa in kana mutasarrifan, jika nah dia mutasarrif. Wa huwa nakirah, dan dia itu nakirah, fa raf'u rajih, maka yang rafa itu rajih. Nah, misalnya anta minni maka nun qarib. Kemudian daru kami ni yaminun aw shimal. Wa huwa baqin 'ala dharfiyyah 'inda al-basriyyin. Wal mudhafu mahdhufun imma min al-mubtada ay makanu kami ni makanun qaribun. Taim. Aw min al-khabar ay anta minni dhu makanin qarib. Wa yajuzu an la yuqaddar mudhaf. Wal ikhbaru bil dharfi yajuzu kama dzakarahu Tamimi fi syarh at-tashil. Wa idza kana mutasarrifan ma'rifah nahwu Zaidun khalfaka wa dari amamak. Naam. Fa raf'u marju li anna al-asla fil khabari at-tankir. Wa nasbu rajih wa la yahtassu raf'u bi syarh. Wa la yahtassu raf'u bi syarh. Nahwu qawlihi syahidna fama nalqa lana min katibatin madad dahri illa Jabra'ilu amamuha. Tayin, kesimpulannya di sini perhatikan. Ya, contoh untuk apa? Mengkhabarkan dengan makan untuk suatu ismu'ain. Ya, untuk suatu ismu'ain ini ada beberapa perincian. Kalau ghairu mutasarrif maka na'am terlarang rofa. Taim, kalau ghairu mutasarrif Zaidun indak dari fawqadarik. Nah, kemudian kalau isim ainnya itu mutasarrif dan nakirah. Maka yang rafa itu rajih. Anta minni makanun qaribun. Tayyib. Wadaruka minni yaminun aw shimalun. Tayyib. Jadi yang ghairu mutasarrif di sini apa tadi? Fa in kana ghairu mutasarrif ini kembali ke apa? Ke makannya kan kita. Yaitu wa in kana al-makan ghairu mutasarrif. Jadi bukan kembali ke mubtada'nya. Berarti kan? Jadi mubtada'nya berupa apa? Isim ain. Intinya, kemudian khabarnya ini khabar dengan makan, dengan isim makan. Nah, isim makan ini atau dzarf makan itu apa? Kalau ghairu mutasarrif maka jelas tidak boleh apa? Tidak boleh rafa seperti indak, fauqa. Ya kan? Fauqa kan ghairu mutasarrif. Nah, ini diulang ya tadi. Kemudian kalau isim makannya itu mutasarrif dan nakirah seperti qarib. Dari qaruba. Kemudian yamin, shimal, ini kan mutasarrif. Ya tidak. Nah, maka ini boleh apa? Boleh untuk rafa dan itu bahkan lebih rajih. Anta minni makanun qarib. Daru kami ni yaminun aw shimal. Ya, rumahmu dari rumahku ya di sisi kanan atau sisi kiri. Dan dia tetap pada kondisi dzarfiyah di sisi basyriyyin. Tayyib. Wal mudhaf mahdhuf imma anil imna minal mubtada menjadi apa? Makanuka minni makanun qarib. Ya, makanuka minni makanun qaribun berarti khabarnya hakikatnya apa? Dalam jumlah seperti ini. Mubtada'nya makanuka, khabarnya apa? Makanun ya kan? Makanun. Atau yang mahdhuf itu diambil dari khabarnya. Seperti anta minni makanun qarib menjadi apa? Anta minni dzu makanin qarib. Engkau kedudukannya di dariku memiliki apa? Tempat yang dekat. Dan boleh untuk tidak ditakdirkan. Tapi boleh tidak ditakdirkan. Tain. Wal ikhbar bi dzarfi yajuzu kama dzakarahu Tamimi dan mengkhabarkan dengan dzarf itu boleh-boleh saja. Tain. Wa idza kana mutasarrifan ma'rifah apabila isim, nah, isim makan itu mutasarrif dan ma'rifah dengan diidhofahkan. Nah, maka contohnya Zaidun khalfak dari amamak, maka perofaan itu marjuh. Nah, perofaannya marjuh. Kenapa? Karena asal dalam khabar itu adalah apa? Tangkir. Wanasbu rajih, sehingga menasabkan di sini lebih kuat. Tayyib. Dan perofaan itu tidak khusus dalam syair. Seperti misalnya dalam syair ini, syahidna famanal qalana min katibatin madad dahri illa Jabra'ilu amamuna. Ya, Jabra'ilu amamuna. Amamuha. Nah, Jabra'ilu amamuha. Ini boleh. Nah, walaupun marju. Taib. Boleh tapi marju. Lemah. Khilafan lil jarmi wal kufiyin. Kemudian perincian yang terakhir. Wa idza akhbara bi muaqqatin mutasarrifin min adzarfi min adzarfai min adzarfain an ismi ainin yuqaddar idafatu ba'du ilaihi jaza fihi raf'u wan nasbu. Kemudian apabila mengkhabarkan dengan sesuatu yang muakkad, yang mutasarrif dari dua dzarf, mengkhabarkan untuk suatu isim ain, maka diidhofahkan padanya bu'du. Bu'du bukan bu'du. Ini dhommah ya. Diidhofahkan padanya bu'du. Seperti misalnya nahu Zaidun minni yaumani. Zaidun minni yaumani. Aw farsakhan aw yaumain aw farsakhaini. Fa innahu ala taqdir bu'du Zaidin minni yauman. Jauhnya Zaid dariku yaitu sejauh 2 hari perjalanan. Ini dengan sesuatu yang muakkad. Mengkhabarkan sesuatu yang muakkad, ditentukan waktunya, dengan sesuatu yang apa? Mutasarrif dari dua dzaraf, bentuknya mutsanna. Dan mubtada'nya berupa isim ain. Maka ditakdirkan bu'du. Ya bu'du min bu'du Zaidin minni yauman. Boleh dalam bentuk rafa yauman atau apa? Bu'du minni Zaid bu'du Zaidin minni yaumaini. Qala sayyati fil hama idza qulta al yauma al jum'atu jaza raf'ul yaumi wa nasbu wa kadzalika nahwu al jum'atu mimma tanmanu 'amalan kasabat wal 'ain wal 'id wal fitr wal adha fa inna fil jum'ati ma'na al istima' wa fil sabti ma'al qata' wa fil 'id ma'na al 'aud wa fil fitri ma'na al iftar wa fil adha ma'na al tadhiyah wa kadzalika qauluka al yawmu yawmuk al yawmu yawmuk li'annahu 'ala ma'na sya'nuk. Jadi maksudnya hari ini ya tergantung kamu, harimu, terserah mau diapakan. Wa amruk tayyib alladhi na'tudzkaru bihi wa ammal ahad wa ma ba'dahu minal ayyam fala yajuzu fihi illa rafa li'anna dhalika la yatadammanu 'amalan tayyib wa nasbu innama huwa 'ala annahu ka'inun fiha syai' wa la syai'a ka'inun fiha bi khilafi ma taqaddam. Jadi contoh ikhwani billah al yauma al jumaah yang masyhur yang tidak ada yang tidak butuh perincian sebenarnya apa? Al yaumu al jumaah ya tidak. Al yaumu al jumaah al yaumu sebagai mubtada, al jumaah sebagai khabarnya. Tayyib. Kalau dinasabkan sekarang, tayyib, dinasabkan boleh. Kenapa? Karena hari seperti Jum'ah ini, juga Sabtu, hari Eid, hari Fitr, Idul Adha, ini terkandung di dalamnya khonifilah amal. Ya, hari-hari tersebut terkandung di dalam maknanya, makna penamaan hari itu amalan. Karena Jum'ah dari istima', Sabat dari kota, Eid dari aud. Tayyib. Maka ini diperbolehkan untuk apa? Dinasabkan al-yauma al-jum'ah. Tayyib. Seperti juga al-yauma yaumuk atau al-yaumu yaumuk sama. Karena makna yaumuk itu sya'nuk atau amruk. Tapi kalau hari-hari yang lain seperti hari Ahad dan setelahnya sampai Kamis berarti itu tidak ada pilihan kecuali apa? Dirofa. Al-yaumu al-khamisu, al-yaumu al-isnainu. Nah, demikian. Kenapa? Karena pada hari tersebut tidak terkandung amalan. Paham? Taim. Ini perinci ya. Secara detail berhubungan dengan apa? Mengkhabarkan. Nah, dengan apa? Dengan makan atau dengan zaman. Taim. Barakallahu fikum.